pada akhirnya kita tak bisa bersama. Melangkah jauh pun terasa tak seindah dulu. Aku selalu melihat dirimu, selalu ada pelangi setelah hujan turun nanti, membawa cerita indah berdua. Selalu ada cahaya terangi setiap harapan, menunggu senja datang. Selalu ada pelangi setelah hujan turun nanti, membawa cerita indah berdua. Selalu ada cahaya terangi setiap harapan, menunggu senja datang.